mahkota. Bendino mung mendem nganti lali omah. Nomor loro Mister Judi, sertifikat mlebu gaden ora bali. Nomor papat Raja Maling, ning sel ngendi wae dhewe tau keliling. Nomor limo tak juluki Bos Ekstasi, duit ake tumpakane mobil Mercy. Sugiye mo telung sasi, mau esok dee kecekel polisi. Mudarolin dan ora bali. Nomor papat Raja Maling, ning sel ngendi wae dee tau keliling.